إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab yang ke-28 dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab sitri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin, bab menutup aurat kaum muslimin dan larangan menyebarkannya tanpa darurah, tanpa kebutuhan yang darurat. Kita telah mengetahui makna aurat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, bahwa yang dimaksud dengan aurat di sini adalah aurat ma'nawiyah, aurat secara makna, bukan aurat secara hissi, yaitu al-aib was-su'ul khuluqi awil amali, yaitu aib yang ada pada dirinya, pada jasmaninya, pada anggota tubuhnya, atau akhlaknya yang jelek, demikian pula amalannya yang jelek. Kita wajib menutup aurat dan aib kaum muslimin, perangai-perangai mereka yang buruk, amalan-amalan mereka yang buruk, dan tidak boleh menyebarkannya kepada yang lain tanpa ada kebutuhan yang darurat. Kita juga telah membaca dalil pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan al-fahisyah, perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kemudian para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yasturu 'abdun 'abdan في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis nomor 240, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Hurairah seperti yang kita tahu adalah sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lainnya. La yasturu 'abdun 'abdan, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lainnya. Fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini illa satarahullah, kecuali akan Allah tutup aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dalam kehidupan dunia ini kecuali akan Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Ini juga bagian dari kaidah yang kita pelajari, al-jaza'u min jinsil amali, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Seorang hamba yang menutupi aib orang lain ketika berada di dunia, dia melihat ada kekurangan pada fisik kawannya, temannya, muslim yang lainnya, kemudian dia tutup rapat aib itu, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan menutupi dosa-dosanya. Pada hari kiamat, ketika hari kiamat dalam proses hisab, manusia terbagi menjadi dua bagian dalam hal ini. Sebagian mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya. Ini Allah Subhanahu wa taala melakukan hisab bainahu, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mengetahuinya, yang melihatnya, yang mendengarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Ini juga yang diistilahkan dengan al-hisabul yasir, hisab yang mudah. Hanya diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Ada sebagian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dosa-dosa itu sehingga dilihat oleh seluruh umat manusia yang ada ketika itu, dari awalnya sampai akhirnya, dari bangsa manusianya dan bangsa jinnya bisa melihat kesalahannya. Mereka itu akan mendapat al-hisabul asir, hisab yang sulit. Allah Subhanahu wa taala beberkan aib-aib mereka ketika di dunia, yang pada waktu itu manusia tidak mengetahui. Di dunia dia mengenalnya sebagai orang yang baik, ternyata melakukan amalan-amalan kesalahan. Allah bongkar, Allah perlihatkan kepada umat manusia. Nah, di antara orang-orang yang ketika di dunia dia menutupi aib-aib seorang muslim, menutupi aib temannya, menutupi aib tetangganya, dia mendengar sesuatu dari tetangganya, perkara yang tidak disukai, kemudian dia tutup rapat-rapat perkara tersebut, rahasia tersebut, tidak dia ceritakan kepada yang lainnya, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat, dosa-dosanya akan ditutupi. Dan ini merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi aib seorang hamba. Bahkan ketika kita di dunia ini sebagai seorang insan yang banyak melakukan kesalahan, ketika Allah tutupi aib kita, maka itu adalah sebuah nikmat yang besar. Sebagian ulama salaf mereka mengatakan, aku tidak mengetahui di hari ini mana nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepadaku. Allah tetapkan aku di atas hidayah ini, ataukah Allah Subhanahu wa taala tutupi aib-aib yang aku lakukan pada hari dan malam ini. Sehingga ditutupinya aib seorang hamba itu adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Seandainya Allah bongkar setiap perbuatan hamba, maka tidak ada manusia yang mau mendekat kepadanya. Tidak ada manusia yang mau mengucapkan salam kepadanya, karena begitu kotor dirinya. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, balasan yang besar ini didapat oleh orang-orang yang melakukan amalan yang sama, menutupi aib seorang hamba. Aib yang ada pada fisiknya, aib yang ada pada akhlaknya, aib yang ada pada amalannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ السِّتْرَ لَيْسَ مَحْمُودًا عَلَى كُلِّ حَالٍ. Menutupi aib itu bukan perkara yang terpuji dalam setiap keadaan. Sebelumnya beliau telah jelaskan, وَلَيْسَ مَحْمُودًا عَلَى كُلِّ حَالٍ, dan bukan pula perkara yang tercela dalam setiap keadaan. Sehingga menutupi aib seorang itu selamanya bukan perkara yang terpuji dan selamanya bukan perkara yang tercela. Fahuwa naw'an. Menutupi aib, kata beliau, ada dua jenis. An-naw'ul awwalu sitrul insani as-sittir. Allazi lam tajri minhu fahisha wa la yanbaghi minhu udwan illa nadiran. Jenis yang pertama, menutupi aib seseorang yang dia berusaha menutupi aibnya. Dia bukan orang yang terbiasa melakukan kejelekan atau kejahatan. Terkadang terjatuh, terkadang selamat, terkadang terjatuh, terkadang selamat. Bukan orang yang kebiasaannya adalah melakukan kejahatan. Fahadha yang bagi orang yang jenis seperti ini, yang bagi an yustar wa yunsah wa yubayyan lahu annahu ala khata'. Orang yang jenis seperti ini, maka aib-aibnya hendaknya ditutupi. Dia terjatuh kepada kesalahan, namun bukan bagian dari orang-orang yang suka mengumbar kesalahannya, atau dia senantiasa melakukan kesalahan tersebut, atau kesalahannya merugikan orang lain. Memang memang bagian dari adat kebiasaan dia. Hanya terkadang dia terjatuh kepada kesalahan. Terkadang menzalimi orang lain. Dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh, hendaknya ditutupi aibnya. Sambil dia dinasihati dan dijelaskan bahwa dia melakukan kesalahan. Tidak boleh diumbar, diceritakan kesalahan-kesalahannya tersebut. Ini harus kita perhatikan para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seumpama kita tidak sengaja melihat ada bagian tubuhnya ada cacat, yang dia tidak suka kalau cacat itu diketahui oleh orang lain. Tidak sengaja kita melihatnya, maka tidak boleh kita menceritakannya kepada orang lain. Atau tidak sengaja kita melihat dia melakukan suatu amalan jelek, amalan maksiat, amalan dosa, dan itu bukan bagian dari kebiasaannya. Mencuri seumpama, mengambil barang orang lain, tidak boleh disebarkan. Demikian pula akhlak-akhlak yang jelek. Namun kesalahan itu dirahasiakan dengan tetap dia dinasihati dan jelaskan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Wahada sitru mahmudun, kata Syekh, jenis yang pertama ini adalah jenis menyembunyikan aib yang terpuji. Kalau kita menyembunyikan aib kawan kita dari jenis yang ini, maka perbuatan itu terpuji. Wa nau thani, dan nau yang kedua, jenis yang kedua adalah sitrun atau sitru syahsin mustahdir utahawin fil umur mu'taddin ala ibadillahi syarir, adalah menutupi aib seorang yang biasa melakukan kejahatan. bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa, melampaui batas dalam pergaulannya, syirir, pelaku kejahatan. Memang sudah kebiasaannya seperti itu, sering sekali diulang-ulang terus kesalahan tersebut, dosa tersebut. Biasa dia mencuri, biasa mengambil barang orang lain, biasa melakukan kemaksiatan. Maka yang seperti ini, kata Syekh, fahada la yustar, jenis yang seperti ini tidak boleh disembunyikan aibnya. Balil masyru'an yubayyin amrahu liwulatil amri hatta yardi'uhu amma huwa alaihi. Bahkan yang disyariatkan adalah dia menjelaskan urusannya tersebut kepada waliul amr, kalau memang tahapannya sampai kepada waliul amr. Suka mencuri, maka tidak boleh didiamkan, dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang berwajib, pihak-pihak yang bisa menasihati, pihak-pihak yang bisa menyelamatkan kaum muslimin dari gangguan dan kejahatannya. Wahatta yakuna nakalan li ghairihi, sehingga dia bisa mendapatkan nasihat dengan hal itu dan orang lain juga terbebas dari kejahatannya. Sehingga kata Syekh, fasitru yatba'ul masalih, maka menutupi aib tergantung maslahatnya, mengikuti maslahatnya. Fa idza kanatil maslahatu fi sitri fahuwa aula. Menutup aib itu tergantung maslahatnya, bisa ditimbang maslahat dan mafsadahnya. Kalau di dalam menutupi aib itu terdapat maslahat, maka itu yang lebih utama, tidak boleh disebar-sebarkan karena tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan saudara kita jika dia bagian dari an-naw'ul awal, jenis yang pertama. Kita ceritakan aib-aibnya. Wa in kanatil maslahatu fil kashfi fa huwa aula. Namun kalau maslahatnya ada pada menyebarkan aibnya, maka itulah yang lebih utama. Orang suka berkhianat, tidak amanah dalam muamalah. Kemudian kita tahu bahwa dia akan melakukan muamalah dengan orang lain. Karena kita tahu dia bukan orang yang amanah, suka menipu, suka curang, suka tidak adil dalam jual beli, dalam perdagangan, dalam kerjasama, perjanjian-perjanjian, maka tidak boleh kita menutupi aibnya. Karena terdapat madarat. Karena menyingkap aibnya itu adalah maslahat, maka kita boleh membeberkan aibnya tersebut kepada orang yang hendak bermuamalah dengannya, atau kepada orang-orang yang kira-kira akan bermuamalah dengannya, si fulan demikian, demikian, demikian. Berhati-hati. Wa in taraddada al-insanu baina hadha wa hadha fasitru aula. Akan tetapi jika seseorang ragu apakah orang itu bagian dari jenis yang pertama ataukah jenis yang kedua, orang yang sekali melakukan kesalahan, sekali lagi melakukan kesalahan, bukan kebiasaannya, ataukah dia bagian dari orang yang memang kebiasaannya melakukan kesalahan, dia ragu, ini orang jenis pertama atau kedua, maka kata Syekh, fasitru aula, maka menutupi aibnya lebih utama. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Jika ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menutupi aib seorang hamba itu perkara yang matlub, perkara yang matlub dalam syariat kita, perkara yang dituntut. Namun dengan pembagian Syekh, tidak seluruhnya terpuji dan tidak seluruhnya tercela. Dilihat maslahatnya. Kalau memang maslahatnya ada pada menutupi aibnya, maka ditutupi. Jika maslahatnya ada pada menyingkap aibnya, maka disingkap aibnya sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam hal ini adalah dalam hal pernikahan. Ketika seorang wali meminta kepada kita, bertanya kepada kita tentang seorang, bagaimana si fulan ini, wali dari wanita bertanya kepada kita bagaimana pria ini, maka tidak boleh kita menutupi aibnya. Tidak boleh kita mengatakan bagus, baik, masya Allah, padahal tidak seperti itu. Dahulu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat beliau tentang dua orang sahabat yang melamarnya, mana kira-kira yang akan diterima, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terang-terangan menyebutkan, adapun si fulan ini adalah sa'lukun la malalahu, orang miskin tidak punya harta. Itu aib, tidak boleh kita sebarkan kecuali kalau ada kebutuhan. Si fulan ini adalah sa'luk, orang fakir yang tidak punya harta. Adapun fulan yang lainnya adalah darrabun linnisa, adalah orang yang suka memukul wanita. Atau dengan makna lain, fulan ini orang yang sering safar, jarang berada di tempat tinggalnya. Itu bagian dari aib yang tidak boleh disebarkan. Tapi ketika ada kebutuhan, maka harus diterangkan dengan jelas agar tidak bermadarat kepada orang yang menginginkan informasi tersebut, sehingga ditimbang maslahat antara yang ini dengan yang itu, apakah menutup aurat lebih utama atau menyingkapnya lebih utama. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrahu sitrallahi anhu. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Ini bahayanya melakukan dosa dengan terang-terangan, yang sebagiannya di zaman kita ini sudah terbiasa orang melakukan dosa kemaksiatan dengan terang-terangan. Minuman keras terang-terangan, narkoba terang-terangan, perjudian terang-terangan, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Seluruh umatku akan dimaafkan illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharati, dan di antara bentuk mujahara, di antara bentuk melakukan dosa dengan terang-terangan, kata beliau, di antara bentuknya, an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, adalah seseorang yang melakukan suatu amalan, sebuah amalan di waktu malam. Di malam hari dia melakukan kemaksiatan. Thumma yusbihu, kemudian memasuki waktu pagi atau kemudian di pagi harinya, wa qad satarahu Allah, kemudian di pagi harinya Allah telah menutupi aibnya. Namun dia mengatakan, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Di malam hari dia melakukan dosa, kemudian masuk waktu pagi Allah telah tutupi aibnya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan malam tadi. Namun dia mengatakan kepada kawannya, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, tadi malam aku melakukan ini dan itu. tadi malam aku melakukan ini dan itu. Tadi malam aku melakukan ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Namun dia menyingkap sitrallahi anhu. Namun dia yang menyingkap tutup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Al-Mujahirin dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Sungguhnya seluruh umatku mu'afa, dimaafkan. Yani Allah telah maafkan mereka. Kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Wal-Mujahiruna humul ladhina yujahiruna bima'asiyatillahi azza wa jal. Wahum yang kasimuna ila kismain. Yaitu orang-orang yang berterang-terangan melakukan kemaksiatan dan mereka terbagi menjadi dua, kata Syekh. Mujahir. Mujahir, bukan muhajir. Mujahir orang yang berterang-terangan. Muhajir orang yang berpindah. Orang yang berterang-terangan melakukan kemaksiatan itu ada dua macam, dua jenis. Yang pertama kata Syekh, an ya'mal al-ma'siyata wa huwa mujahirun biha. Dia melakukan maksiat secara terang-terangan amaman nas, di hadapan manusia. Di hadapan manusia yang lainnya, di hadapan kawannya. Dan mereka melihat kepadanya melakukan maksiat. Tahu. Sebagian orang melakukan maksiat dalam keadaan dia bangga dengan maksiat tersebut. Wal'iyadzu billah. Bangga dengan melakukan maksiat tersebut. Tidak ada penyesalan. Dia menzalimi dirinya dalam keadaan dia tertawa, dalam keadaan dia menyombongkan dirinya, pamer terhadap kawan-kawannya. Hadza la syakka annahu laysa bi'afiyah li'annahu jarra 'ala nafsihi al-wail. Jenis yang ini tidak diragukan bahwa dia tidak berada di atas afiyah. Tidak berada di atas ampunan dan keselamatan. Dikarenakan dia menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan al-wail, kepada kebinasaan. Dia sendiri yang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Wajarrahu ala ghairihi aidan, dan dia menjerumuskan juga orang lain kepada kemaksiatan itu. Dia menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan dan dia menjerumuskan orang lain juga kepada kecelakaan tersebut. Sehingga ini berbahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Pelaku maksiat itu tidak hanya menjerumuskan dirinya kepada al-wail, kepada kecelakaan, tetapi juga menjerumuskan orang lain kepada kecelakaan tersebut. Adapun bentuk dia menjerumuskan dirinya kepada kecelakaan itu, li'annahu dhalama nafsahu, dikarenakan dia telah mendzalimi dirinya. Orang yang berbuat maksiat, orang yang meninggalkan kewajiban itu sedang mendzalimi dirinya. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia mendzalimi dirinya. Dia tidak mendzalimi Allah. Sehingga tidak benar dikatakan orang yang meninggalkan ketaatan dia mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang meninggalkan maksiat yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah dizalimi oleh siapapun. Dan tidak ada siapapun yang bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dilakukan tidak akan menambah kerajaan Allah. Kemaksiatan yang dilakukan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Semua yang dilakukan kembalinya kepada diri hamba. Ketaatan yang dilakukan, maksiat yang ditinggalkan itu kembalinya kepada hamba. Sehingga ketika seorang hamba meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, dia sedang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Sekali-kali mereka tidaklah menzalimi kami. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kezaliman terbagi menjadi tiga, kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman kepada orang lain, ini pembagian yang salah, keliru. Karena tidak ada yang bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman hanya ada dua, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Wa ma zalamuna, sekali-kali mereka tidak bisa menzalimi kami. Yani Allah Subhanahu wa taala. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, namun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini barakallahu wa rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang melakukan kejahatan, kejelekan dan maksiat dengan terang-terangan, pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri, menjerumuskannya kepada al-wair, kepada kebinasaan. Kemudian Syekh melanjutkan, wan nafsu amanah, jiwa itu adalah amanah. Diri kita ini amanah. Yajibu alaika an tar'aha haqqa ri'ayatiha. Yang wajib atasmu untuk menjaganya dengan penjagaan yang baik. Mengurusnya dengan pengurusan yang baik. Diurus diri kita dengan bentuk pengurusan dan penjagaan yang baik. Karena ini amanah dari Allah. Wa kama annahu law kana laka mashiya fa innaka tatakhayyar lahal mara'it thayyibah. Seperti contohnya kata beliau, seandainya engkau memiliki mashiya, hewan ternak, maka engkau akan memilikan bagi hewan ternak tersebut mara'i, tempat gembalaan yang baik. Engkau akan memilihkan yang terbaik mana, padang rumput yang terbaik mana baginya. Wa tabaiduha anil mara'i al-khabitha ad-dharra. Dan engkau akan menjauhkan masyah hewan tersebut dari tempat gembalaan yang jelek atau tempat gembalaan yang membahayakan. Rumput-rumput yang tidak baik, yang warnanya kuning, yang kering, atau rumput-rumput yang sudah diberi racun oleh pemiliknya, kita jauhkan masya kita darinya. Fakadzalika nafsuka, kata Syekh, maka demikian pula jiwamu. Yajibu alaika an tataharra lahal marati'i tayyibah. Atau al-marati'i tayyibah. Wajib bagi engkau untuk memperhatikan tempat-tempat yang baik bagi dia. Asupan-asupan yang baik bagi dia. Yaitu al-amalus salihah, yaitu adalah amal saleh. Dan menjauhkan dari sesuatu yang jelek bagi jiwa tersebut, yaitu amal-amal kejelekan, kejahatan. Sehingga kita harus menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita ini. Kita gembalakan jiwa kita ini dengan penggembalaan yang baik. Kita jaga dengan penjagaan yang baik. Ini jenis yang pertama dari al-mujahirin dan bentuk yang pertama dari dua bentuk menjerumuskan diri seorang hamba kepada kejelekan, yaitu menjerumuskan dirinya sendiri kepada kejelekan. InsyaAllah lanjutannya akan kita baca pada pertemuan berikutnya terkait dengan mujaharah di sini. Kan ada dua bentuk, seorang melakukan mujaharah terang-terangan dilihat orang lain, namun ada jenis yang kedua, dia melakukannya sendiri-sendiri namun dia ceritakan kepada orang lain. Syekh Muhammad bin Shalih akan menjelaskan jenis ini dan akan kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ila hadar sunnah wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.